Kalau tidak ada kesulitan, bukan hidup namanya. Ya, tapi kalau Anda takut kepada kesulitan, jangan hidup. Kan gitu. Kalau yang namanya kreativitas, pencarian, membangun sesuatu yang baru, menciptakan konstruksi baru, itu pasti sulit. Tapi kesulitan itu ternyata bisa kita kalahkan, sehingga dia tidak sulit lagi. Karena apa? Karena tidak ada ego di dalam pencarian bersama. Tidak ada ego, masing-masing mencari dengan ikhlas, sanggup saling menikmati, mengapresiasi. Akhirnya keindahan berdialektika dan saling apa ya, kalau ibarat matematik itu deret ukur. Jadi makin indah, makin indah, makin indah. Jadi enggak, itu sulit sebenarnya kalau kita rewel.